Na na na na na na na, wala yo oh oh, ya love. Na na na na na na na, wala yo oh oh. Esok masih ada, terima semua dengan lapang dada. Anggap itu sukses yang tertunda. Jangan menyerah, jangan putus asa. Serahkan semua pada yang kuasa. Tetap melangkah dan gapai semua mimpi. Setiap masalah pasti punya makna indah. Santai saja, esok masih ada. Tetap melangkah, jangan putus asa. Serahkan semua pada yang kuasa. Setiap masalah pasti punya makna indah. Ooh la la la la, hidup ini indah. Ooh yeah. Ooh la la la la, penuh dengan warna. Na na na na. Ooh la la la la, hidup ini indah. Ooh yeah. Ooh la la la la, penuh dengan warna. Yeah. Bila hidup ini indah, penuh dengan warna. Suka duka datang silih berganti, kadang ada suka dan juga ada duka. Nikmatilah semua, jangan putus asa. Karena hidup ini indah, penuh dengan warna. Suka duka datang silih berganti, kadang ada suka dan juga ada duka. Nikmatilah semua, jangan putus asa. Santai saja, esok masih ada. Tetap melangkah, jangan putus asa. Serahkan semua pada yang kuasa. Setiap masalah pasti punya makna indah. Ooh la la la la, hidup ini indah. Ooh yeah. Ooh la la la la, penuh dengan warna. Na na na na. Ooh la la la la, hidup ini indah. Ooh yeah. Ooh la la la la, penuh dengan warna. Esok masih ada, tetap melangkah, jangan putus asa. Serahkan semua pada yang kuasa. Setiap masalah pasti punya makna indah. Santai saja, esok masih ada. Tetap melangkah, jangan putus asa. Serahkan semua pada yang kuasa. Setiap masalah pasti punya makna indah. Yo santai saja, esok masih ada. Tetap melangkah, jangan putus asa. Serahkan semua pada yang kuasa. Setiap masalah pasti punya makna indah. Ooh.